Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazidah. Baik, pada sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan kajian kitab dengan tema yang berbeda, yaitu kitab Bulughul Maram. Baik, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yaitu kitab yang membahas ahkamul fiqhiyah, hukum-hukum seputar permasalahan fikih. Di sini kita masih dalam pembahasan kitab Thaharah. Terakhir pada pertemuan sebelumnya kita membahas hadis seorang Arabi yang buang air kecil di sudut masjid barakallahu fikum. Dari situ didapatkan faedah terkait dengan tata cara membersihkan tempat yang terkena najis. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Hajar rahimahullahu taala wa an Ibni Umar, dari sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar namanya siapa, Abu Zaki? Ibnu Umar namanya siapa? Putranya Umar. Siapa namanya? Wallahu a'lam. Abu Fauzan. Siapa? Masya Allah, ahsanta. 100 untuk Abu Fauzan. Iya. Ibnu Umar namanya adalah Abdullah. Abdullah Ibnu Umar. Dia lebih dikenal dengan Ibnu Umar. Iya. Putranya Umar. Kalau kita mendapatkan dalam riwayat hadis Ibnu Umar, maksudnya adalah Abdullah. Termasuk sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini juga dikenal dengan semangatnya dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam perkara yang mubah pun diikuti oleh beliau. Iya, sampai Rasul berhentinya di mana, barakallahu fikum, tempat istirahatnya ketika safar diikuti sama Ibnu Umar, menunjukkan syiddatu ittiba'ihi li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya beliau dalam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani wadamani, fa ammal maitatani fal jaradu wal hutu, wa ammad damani fal kabidu wattihalu. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan untuk kami dua mayat dan dua jenis darah. Barakallahu fikum. Padahal hukum asal yang namanya mayat, atau lebih tepatnya bangkai, di dalam Islam hukumnya adalah haram. Begitu juga darah termasuk haram. Tapi ada dua jenis bangkai, ada dua jenis darah yang dihalalkan. Barakallahu fikum. Taib, yang dimaksud dengan bangkai di sini adalah barakallahu fikum, yaitu sesuatu yang dia mati tanpa disembelih. Itu namanya bangkai. Ya. Entah itu hewan peliharaan, barakallahu fikum, taib, ataupun yang tidak dipelihara. Kalau dia mati tanpa disembelih, namanya bangkai. Atau dia mati dengan disembelih, tapi tidak memenuhi ketentuan syariat. Iya, seperti apa? Menyembelih ayam tanpa membaca basmalah. Kambing, sapi, atau yang semisal dengannya, itu jatuhnya jadi bangkai. Iya. Menyembelih ayam lupa baca basmalah. Kambing disembelih lupa baca basmalah, sudah haram. Jadi hukumnya diharamkan. Jadi bangkai statusnya. Baik. Di sini Rasul memberikan faedah, kata beliau ada dua jenis bangkai dan dua jenis darah yang tadinya haram itu dihalalkan untuk kita kaum muslimin. Adapun dua jenis bangkai yang dimaksudkan adalah bangkai belalang dan ikan. Iya, bangkai belalang dan ikan. Adapun yang dimaksud dengan dua jenis darah adalah hati dan limpa. Ya, hati itu kan berasal dari darah ya. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian menjadilah hati, barakallahu fiikum. Begitu juga limpa. Barakallahu. Prosesnya dari segumpal darah. Barakallahu fiikum ya. Sebagaimana dalam hadis, barakallahu fiikum, terkait dengan proses penciptaan manusia. Ya kan? 40 hari pertama berupa nutfah mani yang bercampur dengan barakallahu fikum sel telur. Kemudian 40 hari berikutnya berupa segumpal darah. 40 hari berikutnya berubah menjadi sekerat daging, itu jantung. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, namun di dalam hadis ini ada kelemahan. Barakallahu fikum. Hadis ini diriwayatkan secara marfu dan mauquf. Nah, ini di sini kita perlu sedikit memahami istilah ilmu hadis. Ya, karena di dalam kitab Bulughul Maram cukup banyak Ibnu Hajar menyebutkan beberapa mustalahat istilah-istilah ilmu hadis. Baik, marfu adalah sebuah hadis yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebuah hadis yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan, itu namanya hadis yang marfu. Ya, barakallahu fikum. Kalau contoh ucapan seperti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul, atau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul mengatakan ini, itu namanya hadis yang marfu. Ya, karena disebutkan kepada Rasul dalam bentuk ucapan. Atau contoh yang lain, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kadza wa kadza. Aku melihat Rasul melakukan ini dan ini. Itu namanya marfu. Iya, tapi dalam bentuk perbuatan Rasul. Barakallahu fik. Baik. Dan ada jenis marfu yang ketiga, barakallahu fikum, yang diistilahkan dengan marfu takriri. Jadi bukan bentuk ucapan Rasul, bukan bentuk perbuatan beliau, tapi perbuatan sahabat yang diakui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diakui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh seperti barakallahu fikum pada hadisnya Jariyah. Ya. Seorang budak wanita yang barakallahu fikum ditanya oleh Rasul ketika tuannya ini marah kepada budak wanita tadi. Barakallahu fikum. Iya, dipukul oleh majikannya. Kemudian majikannya merasa bersalah, bertanya kepada Rasul, Rasul, Jadi saya mukul budak saya. Emosi. Gimana ini? Maka sama Rasul disuruh panggil budak tadi dan ditanya. Iya. Aynallah fisama. Budak tadi mengatakan, Rasul bertanya, di mana Allah? Dia mengatakan Allah ada di atas langit. Waman ana? Dan siapa saya? Anta Rasulullah. Budak tadi mengatakan engkau adalah Rasulullah. Maka Rasul mengatakan atika fa innaha mu'minah. Bebaskan anak perempuan ini. Dia seorang wanita yang mukminah. Ini namanya apa? Sunnah takririyah. Pada ucapan budak tadi bahwasanya Allah ada di atas langit, bahwasanya Rasul adalah utusan Allah, itu kan bukan ucapan Rasul ya. Bukan juga perbuatan beliau, tapi diakui oleh Rasul, dibenarkan. Iya. Itu menunjukkan namanya sunnah takririyah. Itu juga dihukumnya apa? Marfu. Iya, bisa dikatakan dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis yang marfu, yaitu hadis yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Barakallahu fikum. Istilah yang kedua adalah mauquf. Hadis mauquf. Baik, hadis mauquf adalah hadis yang dinisbahkan kepada sahabat. Hadis yang dinisbahkan kepada sahabat baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Barakallahu fikum. Namanya mauku, seperti qala Ibnu Umar, iya. Qala Abu Bakar. Qala Utsman. Itu namanya hadis yang mauquf. Karena itu ucapan sahabi. Atau fa'ala Umar ibn Khattab kada wa kada. Umar melakukan ini dan ini. Atau fa'ala Abu Bakar kada wa kada. Ya, itu namanya mauquf. Hadis yang dinisbahkan kepada sahabat baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Barakallah. Nah, hadis yang kita baca tadi itu diriwayatkan dengan dua jenis keadaan tadi. Ya. Ruwiyal hadis marfu'an wa mauqufan. Hadis ini diriwayatkan dengan dua sisi tadi, secara marfu' dan secara mauquf. Secara marfu' artinya redaksi hadis ini disandarkan kepada Nabi. Seperti yang kita baca tadi, Rasul berkata, dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang kedua, hadis ini tidak disandarkan kepada Rasul, tapi disandarkan kepada Ibnu Umar. Bahwasanya Ibnu Umar berkata, dihalalkan kepada kami dua bangkai dan dua darah. Mafhum? Iya, jadi hadis ini diriwayatkan dengan dua sisi. Yang pertama secara marfu, yang kedua secara mauquf. Ya. Dalam satu riwayat redaksi hadis ini disandarkan kepada Rasul. Dalam riwayat yang lain redaksi hadis ini disandarkan kepada Ibnu Umar. Abu Fauzan paham? Paham ya? Baik. Hadis yang datang dalam bentuk marfu dhaif. Ya. Hadis yang datang dalam bentuk marfu dhaif sebagaimana kata Al-Hafid. Ya. Hadis yang datang dalam bentuk marfu artinya kalau hadis ini redaksinya distandarkan kepada Rasul, maka dia lemah. Kalau dikatakan hadis ini adalah ucapan Rasul, maka dia lemah. Barakallahu fikum. Baik. Ada beberapa sisi kelemahannya yang menyebabkan hadis ini dilemahkan oleh Ibnu Hajar. Barakallahu fikum. Yang pertama, di dalamnya ada rawi yang bernama Abdurrahman ibnu Zaid ibni Aslam Taib, Abdurrahman ibnu Zaid ibni Aslam, dan dia dilemahkan oleh ibnu Ma'in. Dia dilemahkan oleh ibnu Ma'in, dhaif, lemah. Barakallahu fikum. Taib. Barakallahu fikum. Itu sisi kelemahan hadis yang marfu. Adapun hadis yang mauquf, barakallahu fikum. Adapun hadis yang mauquf, artinya apa? Hadis ini dikatakan sebagai ucapan Ibnu Umar, ya. Artinya redaksi hadis ini dari Ibnu Umar, maka dia sahih. Ya, hadisnya sahih. Barakallahu fikum. Tayyib. Di antara yang menyatakan hadis ini sahih secara mauquf adalah Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Abu Zur'ah dan Abu Hatim mengatakan innahu mauqufun wa sahahahu mauqufan. Hadis ini yang benar adalah hadis mauquf. Artinya redaksi hadis ini yang benar adalah ucapannya Ibnu Umar. Ya, bukan ucapannya Rasul. Jadi yang mengatakan dihalalkan untuk kami dua bangkai dan dua darah itu adalah Ibnu Umar, bukan Rasul. Riwayat yang mengatakan Rasul, yang mengatakannya lemah. Paham? Baik, yang sahih yang mengatakan ini adalah Ibnu Umar, atau dengan kata lain dalam bentuk mauquf. Barakallahu fikum. Baik. Demikian juga barakallahu fikum dikuatkan oleh Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ibnu Qayyim. Ya. Yang menguatkan bahwasanya hadis ini mauquf. Yang sahih adalah riwayat yang mauquf. Tadi siapa? Abu Zur'ah, Abu Hatim, kemudian Imam Daruqutni, kemudian Al-Hakim, ya, kemudian Baihaqi dan Ibnu Qayyim. Ada 6 imam pakar barakallahu fikum hadis yang menyatakan bahwasanya hadis ini yang benar mauquf. Ya. Hadis ini adalah ucapannya Ibnu Umar, bukan ucapannya Rasul. Baik. Paham? Kalau paham barakallahu fikum, walaupun hadis ini dikatakan hadis yang mauquf, ya. Hadis ini dikatakan sebagai ucapan Ibnu Umar, namun dihukumi oleh mereka para ulama marfu. Ada lagi namanya istilah marfuun hukman. Artinya dianggap marfu. Jadi kalau ada istilah marfu, ya artinya hadis ini memang benar-benar ucapannya Rasul atau perbuatannya Rasul. Ada juga dalam ilmu hadis itu namanya istilah marfuun hukman. Artinya apa? Dianggap marfu. Kenapa? Ya karena yang mengatakan bukan Rasul, tapi itu dianggap sebagai ucapan Rasul. Iya, itu dianggap sebagai ucapan Rasul barakallahu fikum. Kenapa? Karena lafaz uhillalana, dihalalkan untuk kami. Siapa yang menghalalkan kalau bukan Rasul? Para sahabat bisa? Enggak bisa. Karena saat itu sumber hukum adalah Rasul. Iya. Atau juga seperti lafaz yang lain, hurrima alaina. Ketika ada seorang sahabi mengatakan hurrima alaina, diharamkan atas kami demikian dan demikian, tidak disebutkan siapa yang mengharamkan, jelas maknanya adalah Rasul. Paham di sini? Ya, jadi dalam ilmu hadis itu ada yang namanya istilah marfuun hukman, artinya dianggap marfu. Iya, dianggap marfu. Dan itu ada bentuk redaksinya sendiri-sendiri yang disebutkan oleh mereka, lafat-lafat yang dihukumi marfu'un hukman. Seperti uhillalana, dihalalkan atas kami. Kalau ada seorang sahabi mengatakan ini, maka dia dihukumi marfu'un hukman. Atau seorang sahabi mengatakan hurrima alaina, diharamkan atas kami. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Dan masih ada beberapa lafaz yang lainnya. Itu disebutkan dalam pembahasan mustalahul hadis. Sementara dua ini. Paham di sini, ikhwan? Baik. Di antara yang mengatakan bahwasanya hadis ini memiliki hukum marfu, hukman, adalah Ibnu Hajar sendiri. Iya. Barakallahu fikum. Kata Ibnu Hajar, hiya fi hukmil marfu. Hadis ini dihukumi dengan hadis yang marfu atau dianggap sebagai hadis yang marfu. Kenapa? Li'anna qaula sahabi uhilla lana kadza wa hurrima alaina kadza mislu qaulihi amarna bi kadza wa nuhina an kadza. Karena ucapan sahabat yang mengatakan dihalalkan atas kami demikian, diharamkan atas kami demikian, itu sama ketika seorang sahabi mengatakan beliau telah memerintahkan kami demikian, beliau telah melarang kami dari yang demikian. Karena tidak ada lagi, tidak bukan yang menghalalkan dan melarang adalah Rasul. Paham sini, ikhwan? Al-muhim. Iya. Walaupun hadisnya dikatakan dikatakan mauquf, barakallahu fikum, tetapi dia dianggap sebagai hadis yang marfu, barakallahu fikum. Sehingga hadis ini tetap dijadikan argumen oleh mereka para ulama sebagai dalil. Ya, karena yang namanya dalil itu kan ucapan Allah atau ucapan Rasul. Barakallahu fikum. Baik. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, yaitu haramnya darah dan bangkai. Ya, haramnya darah dan bangkai. Barakallahu fikum. Dari mafhum hadis ini, haramnya darah dan bangkai. Barakallahu fikum. Tayyib. Faedah berikutnya, halalnya hati dan limpah. Halalnya hati dan limpah. Faedah berikutnya, halalnya bangkai belalang dan ikan. Halalnya bangkai belalang dan ikan. Ya. Barakallahu fikum. Selama, dengan catatan, selama sebab kematiannya adalah sesuatu yang wajar. Dalam artian, barakallahu fikum, ya, dia mati begitu saja. Ya. Tidak disembelih. Sehingga kalau bangkai belalang dan ikan tadi itu penyebab kematiannya adalah terkena racun, maka menjadi haram. Iya. Maka menjadi haram. Haramnya bukan karena zatnya, tapi apa? Karena racunnya tadi. Karena itu masuk dalam kategori ilqa'un nafsi ila tahluka. Wala tulqu aydakum ila tahluka. Janganlah kalian lemparkan diri kalian pada kebinasaan. La darara wala dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri ataupun orang lain. Ya. Kalau penyebab kematian dari belalang atau butikan tadi adalah racun, ya, haram dimakan. Barakallahu fikum. Gitu ya. Terus gimana Bu Fauzan? Kalau ada orang habis ngeracun ikan diputas, pada ngambang semua ikannya, boleh nggak dimakan itu? Hah? Tadi kan jelas keterangannya. Kalau matinya karena racun, haram. Nggak boleh berarti antum beli ikan yang hasil dari potas, memotas itu. Gimana Bu Fauzan? Hah? Ini yang kita tanyakan kita ngerti. Soalnya kita yang motas. Boleh enggak kita makan atau kita jual? Gimana Bu Fauzan? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau yang di pasar ya kita enggak tahu. Wallahu a'lam, kita beli saja. Yang jadi pertanyaan sekarang kita ikut motas. Atau kita dikasih sama teman motas. Nih Abu Fauzan, tadi saya dapat belut 2 kilo, antum tak kasih 1 kilo. Hah? Ini tadi habis motas ikan. Ditambah sana. Kalau racunnya tidak membahayakan boleh saja. Kalau membahayakan? Kalau membahayakan? Tidak boleh. Tidak boleh. Masya Allah, al-fukoha ada. Ahli fikih ini ya. Nah, asan tak. Jadi sebab keharamannya adalah racun tadi. Kalau racunnya itu berbahaya bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita, maka haram. Tapi kalau secara medis enggak berbahaya buat manusia, cuman buat ikannya saja, maka tidak mengapa. Baikkan ya. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Sehingga sebab haramnya itu bukan karena zat ikannya, tapi apa? Karena racunnya tadi. Karena racun itu bisa memudaratkan kita dan itu dilarang bagi kita untuk memudaratkan diri sendiri. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Kemudian yang jadi pertanyaan sekarang, hubungannya apa dengan kitab thaharah di sini? Kok kita kan sekarang bahasnya masalah bersuci. Kok bahas masalah bangkai ikan sama bangkai belalang, terus bahas masalah darah yang halal, itu kan bahas masalah kitab thaam bagusnya ya. Tepatnya itu masuk dalam pembahasan masalah makanan. Tapi kok dimasukkan dalam pembahasan kitab thaharah? Mas Rosid yang menjawab. Kalau belajar fikih itu harus diputer-puter itunya itu. Karena bahwasanya di sini disebutkan bangkai ikan itu halal. Ya, terus? Sehingga lo berarti kalau kita bersuci di dalam air yang ada bangkai ikannya, tidak mengapa. Masya Allah, fuqaha ada. Iya, tayyib, tepat. Jadi pembahasan hadis ini dimasukkan dalam kitab thaharah untuk menunjukkan air yang dimasuki oleh bangkai belalang ataupun ikan itu suci. Gitu ya, suci dan mensucikan. Barakallahu fikum ya. Karena ikan dan belalang tadi adalah benda yang halal. Barakallahu fikum ya. Misal sungainya barakallahu fikum habis dipotas ya, sehingga banyak bangkai ikannya di situ. Barakallahu fikum. Tayyib. Dalam keadaan kesulitan bagi kita untuk mencari air ya, kecuali di situ. Ya. Maka kita boleh tetap menggunakan air tadi sebagai alat untuk bersuci. Barakallahu fikum ya. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Walaupun itu Ustaz, airnya udah agak bau-bau bangkai gitu ya. Barakallahu fikum. Jawabannya gimana? Tetap suci. Karena yang merubah baunya adalah benda yang suci. Ya, kecuali kalau yang merubah aroma air tadi adalah benda yang najis, maka dia akan menjadi najis. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Itu alasan kenapa Ibnu Hajar memasukkan hadis ini dalam kitab thaharah untuk menunjukkan bahwasannya air yang kemasukan dua bangkai tadi tetap suci. Barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Gitu ya. Bagaimana kalau bangkai lalat, Ustaz? Abu Alifah, bangkai lalat. Suci enggak? Hah? Suci. Dalilnya? Itu kan bahas masalah racun enggak racunnya. Yang jadi pertanyaan sekarang, suci apa enggak? Dalilnya? Termasuk keluarga belalang. Keluarga belalang. Iya, Anda enggak tahu kalau lalat itu masih keluarga belalang. Hah? Cek dulu ya. Apa dalilnya, Bu Soleh? Kalau lalat itu suci? Gimana sisi pendalilannya? Ya, ini boleh diminum. Air yang ketika kemasukan lalat enggak diceritakan. Ada satu sayap yang satunya penawar. Baik, iya. Itu dalilnya. Hadis yang disebutkan Pak Abdullah tadi. Barakallahu fikum. Hadis Dubab. Itu menunjukkan lalat itu adalah hewan yang suci walaupun sudah menjadi bangkai. Buktinya ketika dia masuk ke air dan dia mati di situ, diperintahkan bagi kita untuk mencelupkannya, kemudian setelah itu diminum karena pada salah satu sayapnya ada penawar dari penyakit pada sayap yang lain. Itu dijadikan argumen oleh mereka menunjukkan lalat itu adalah hewan yang suci. Barakallahu fikum. Dan juga alasan mereka untuk mengkiaskan lalat dengan belalang, bukan karena satu keluarga. Mereka mengatakan itu dalam kategori apa, masuk dalam kategori hewan yang darahnya itu tidak mengalir. Iya, tidak mengalir. Laisa nafsun sa'ilah. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Lah ini disebutkan nanti sama beliau hadisnya. Nah, itu alasan juga kenapa hadis Dubab dimasukkan dalam kitab Thaharah. Kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmisu thumma liyanzahu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhar syifaan. Kata Rasul, apabila seekor lalat itu jatuh di minuman salah seorang di kalangan kalian, hendaknya dia tenggelamkan lalat tadi, dia celupkan lalat tadi di minumannya, kemudian dia ambil, dia buang. Ya, jangan tetap dibiarin gitu, nanti keminum lagi lalat. Dibuang para tawafiku. Karena pada salah satu dari sayap lalat ada yang mengandung penyakit dan pada sayap yang lain mengandung obat. Akhrajahul Bukhari wa Abu Daud. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Abu Daud sehingga sanadnya sahih. Kalau Bukhari ya, enggak ada pertanyaan di situ. Wa zada innahu tayyib. Barakallahu fikum. Yattaqi bijanahihi alladhi fihi adda. Karena barakallahu fikum, dia bisa menjaga dirinya tayyib dengan sayap yang padanya mengandung penyakit. Artinya lalat itu melindungi dirinya dengan salah satu sayapnya. Jadi bentuk, salah satu bentuk lalat untuk melindungi diri, proteksi dirinya adalah dengan salah satu sayapnya mengandung penyakit. Karena masing-masing hewan itu kan Allah berikan sesuatu yang spesial ya untuk melindungi di jadi kura-kura punya cangkang, iya ular punya bisa barakallahu fikum ya. Jadi masing-masing hewan itu Allah berikan kelebihan bagi mereka untuk melindungi diri, proteksi dirinya. Untuk lalat dengan sayapnya, satunya mengandung penyakit, satunya lagi mengandung obat. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bishawab. Barakallahu fikum. Dan hadis ini barakallahu fikum wajib bagi kita untuk mengimaninya. Wajib bagi kita untuk meyakininya, mengimaninya, percaya. Barakallahu fikum ya. Baik. Dan tidak diperkenankan bagi kita untuk mengkritik kebenaran hadis ini barakallahu fikum, karena dia dalam riwayat Bukhari, jelas disepakati oleh mereka para ulama akan kesahihannya, hanya gara-gara apa? Penelitian yang tidak sama. Gitu ya. Karena ada sebagian barakallahu fikum dai ya yang menolak kesahihan hadis ini, meragukan hadis ini karena apa? Karena penelitian. Setelah diteliti, kedua sayap lalat itu semuanya penyakit. Iya, tidak ada yang mengandung unsur obat. Nah, berarti hadisnya ini meragukan ini, jangan-jangan salah. Itu ada. Iya, karena berdasarkan eksperimen tidak ada yang namanya obat di situ, semuanya penyakit. Barakallahu fikum, sehingga dia menolak hadis ini. Barakallahu fikum. Itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Iya. Menolak kebenaran wahyu dengan akal yang masih nisbi. Kebenaran wahyu mutlak. Kebenaran akal nisbi. Yang namanya eksperimen, percobaan manusia itu bisa terus berubah seiring dengan berkembangnya teknologi. Barakallahu fikum. Itu sempat ramai dulu, heboh. Ada seorang dai yang berani mengatakan dengan tegas hadis ini meragukan. Karena setelah ada eksperimen dari tim ahli, mereka semua menyimpulkan pada sayap lalat tidak ada obat. Semuanya penyakit, bakteri, virus dan semisal dengannya. Barakallahu fikum. Baik, bagi orang yang beriman, iya, mereka lebih mempercayai hadis ini daripada para kawafikum penelitian atau hasil eksperimen tadi. Iya, sikap seorang muslim yang tepat para kawafikum sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tayyib. Iya. Wa ammar rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Adapun orang yang kokoh keilmuannya, dia akan mengatakan kami beriman, semuanya berasal dari Allah. Justru yang diragukan itu adalah hasil eksperimennya. Ya, yang perlu dipertanyakan, coba lagi eksperimen ulang. Kebenaran wahyu tidak akan mungkin dipertanyakan. Ya, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minan mumtarin. Kebenaran itu berasal dari Rabbmu mutlak. Jangan kamu menjadi orang yang ragu. Ternyata wallah barakallahu fikum subhanallah. Ya, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diadakan lagi eksperimen ulang oleh peneliti-peneliti dari kalangan cendekiawan muslim. Ya. Memang sayap lalat ketika dalam keadaan kering itu semuanya mengandung penyakit. Tetapi ketika dia tercelup ke dalam air, ya, nyemplung ke air, maka bereaksi, terjadinya reaksi. Barakallahu fikum. Iya. Salah satu sayap yang tadinya semuanya penyakit itu ketika dicelupkan ke dalam air, bereaksi dengan air menjadi obat. Karena Rasul kan tidak mengatakan kapan sayap lalat itu satunya mengandung penyakit, satunya mengandung obat. Beliau hanya mengatakan karena pada salah satu sayap lalat tadi mengandung penyakit, satunya mengandung obat. Sedangkan penelitian sebelumnya mereka hanya meneliti sayap lalat ketika belum nyemplung ke air. Barakallahu fikum. Sehingga hasilnya kok penyakit semua ya? Barakallahu fikum. Makanya sudah kita sebutkan kaidahnya barakallahu fikum, seorang muslim, seorang ahlu sunnah, idza ta'arada baina an-naqli wal aqli quddiman naql. Ketika ada kontradiksi antara wahyu dan akal, yang didahulukan adalah wahyu. Iya, itu prinsipnya ahlu sunnah. Kenapa? Karena tadi barakallahu fikum, yang namanya kebenaran akal itu nisbi. Sekarang dia bilang A, besok bisa B. Gitu ya. Sekarang dia bilang B, besok bisa C. Barakallahu. Cukup banyak barakallahu fikum tayyib perubahan ya. Beberapa hal-hal yang sangat mendasar dalam ilmu pengetahuan itu setelah berjalannya teknologi terungkap. Gitu ya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bishawab. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga itu alasannya ya, kebenaran wahyu itu mutlak karena itu berasal dari Allah. Kalau memang itu sahih ya, entah itu yang berasal dari Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an tidak perlu dipertanyakan akan kesahihannya. Kalau hadis, selama hadisnya sahih barakallahu fikum, maka apa? Pasti dia benar. Barakallahu fikum. Baik. Itu yang diajarkan ulama kita. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan kalau ucapan saya bertentangan dengan ucapan Rasul, buang ucapan saya, ambil ucapan Rasul. Ya. Begitu juga barakallahu fikum, seharusnya seorang ilmuwan, kalau hasil penelitian saya bertentangan dengan ucapan Rasul, iya, teliti kembali. Gitu ya. Ada kan eksperimen ulang. Mesti ada yang salah di situ. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Dan barakallahu fikum, sejarah membuktikan setiap info yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau sunnah semuanya sejalan dengan ilmu pengetahuan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini barakallahu fikum, yang pertama adalah sucinya lalat dalam keadaan hidup ataupun sudah mati. Tayyib. Faedah berikutnya, dianjurkan untuk mencelupkan lalat yang jatuh ke air minum kemudian dibuang. Namun apabila lalat jatuh ke benda padat, ya, kalau tadi kan benda cair, kalau jatuh di benda padat seperti lalatnya nempel di mentega, nempel dia, ya, gimana Ustaz? Apakah kita blesepin, blep, gitu ya? Barakallahu fikum. Tapi jawabannya tidak, ya, jawabannya tidak. Tapi apa? Cukup diambil lalat tadi kemudian dibuang bagian sekitarnya. Ya, jadi jangan diblesepin. Karena yang ada tuntunannya dalam hadis itu untuk benda cair dalam minuman. Karena ketika dia masuk, proses penyebarannya itu apa? Penyakitnya cepat ya, menjalar ke semua air tadi. Ketika dicelupkan maka akan bereaksi munculnya penawar. Tapi kalau dia benda padat, ya enggak terjadi. Maka cukup dibuang lalatnya tadi dan bagian sekitarnya. Ya, kalau lalatnya nempel di mentega, keju atau yang roti begitu ya, barakallahu fikum, jangan diblesepin sekalian. Itu tidak sesuai ya, barakallahu fikum, dengan konteks hadis yang ada, barakallahu fikum. Baik, hadis ini barakallahu fikum menunjukkan bahwasannya faedah berikutnya, salah satu sayap mengandung obat dan sayap yang lain mengandung penyakit. Barakallahu fikum. Kemudian hadis ini juga menunjukkan barakallahu fikum dalailun nubuwah, tanda-tanda yang menunjukkan kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa yang beliau sabdakan tidak meleset. Ya, benar sesuai dengan kenyataan barakallahu fikum. Baik, dan itu baru terungkap ya tadi melalui proses. Ya, sempat diawali ada pihak-pihak yang meragukannya, tapi setelah diadakan penelitian ulang baru terbuka. Iya, terbukti akan kebenaran sabda beliau barakallahu fikum. Kemudian dari hadis ini barakallahu fikum, para ulama mengkiaskan sucinya hewan-hewan yang seperti lalat. Iya. Dari kalangan keluarganya serangga, ya, semut atau lebah, ya. Assalamualaikum. Itu dianggap suci. Tayyib, wallahu taala alam bisawab. Itu beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Tayyib. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.